ini. Nah, kalau rumah-rumah lain gimana kamu rasanya? Enak? Waktu masih jadi kafir? Santai itu. Santai, enak di sana. Banget. Kalau misalnya ada orang nonton TV gitu? Kalau ada orang nonton TV? Oh, ini kayak gitu. Pasti lah ada sampingnya. Iya, pasti itu ada yang ini. Terus ada yang nonton. Dari jin ada yang nonton. Nah, ini biasanya. Kan nonton TV itu. Jinnya demen kalau misalnya manusia nonton TV. Kan ada hiburan. Emang di jin gak ada hiburan ya? Jin suka ikut-ikutan manusia kan? Hiburannya nonton TV, main laptop, kayak gitu-gitu dah. Oh gitu. Jin main laptop? Bukan, enggak, ikutan. Melihat gitu. Ikutan melihat. Mm-mm. Kayak misalnya konser. Kalau di konser tuh banyak ya? Di konser musik tuh ya? Mm-mm. Banyak banget pada ikut suka semua. Ikut, suka ikut. Kamu dulu suka ikut gak? Suka. Saya demen gitu-gitu. Ini apalagi samping artis. Samping artis, artisnya manusia apa jin? Manusia. Lah kalau mau iri tuh sama artis tuh cakep-cakep. Artis kesukaan kamu siapa? Iya, itu tuh cakep. Soalnya beda ketebal. Iya, kok tahu? Saya melihat. Iya. Saya melihat pada dendet gitu. Benar. Itu